نبي بعد ما شاء الله كان وما لم يسلم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يأتي المختار أو ليس من عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكوني أولي الألباب أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله ورسوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صديق الوعد الأمين إن الله عز وجل لا يعذب العامة بأمر الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم من لديك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan takdir Allah SWT kita sampai pada hari ke-18 di bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah karunia dari Allah kepada kita di mana di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dengan berjamaah Bapak Ibu sekalian. Betapa berkahnya Ramadan terasa ketika kita melaksanakan ibadah demi ibadah. Salawat dan salam semua diberikan dan curahkan selalu kepada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memberikan kabar gembira kepada kita tentang berkahnya Ramadan. Di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, "Man ada faridatan fi kana kama ada sabina faridatin fi masiwah." Menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan menunaikan ibadah wajib 70 kali lipat ibadah di bulan yang lain. Tadi kita salat berjamaah zuhur, itu pahalanya di bulan lain adalah 27 derajat. Kalau berdasarkan hadis tadi, jika ditunaikan di bulan Ramadan berarti 70 kali lipatnya, 27 dikali 70. Berarti 1890 derajat kita dapatkan dari salat berjamaah zuhur tadi saja. Satu kali Bapak Ibu salat 1890. Inilah berkahnya Ramadan. Amaliyahnya sama tapi pahalanya berbeda. Amaliyahnya sama tapi pahalanya berbeda. Inilah artinya berkah, ziyadatul khair. Bapak Ibu rahmati Allah, jemaah kajian ba'da salat zuhur di Masjid Darul Ihsan yang dirahmati Allah. Ada satu hadis yang kita lanjutkan kajiannya terkait dengan huru-hara akhir zaman. Yang hadis ini saya temukan dari dua kitab dan dua hadis ini berbeda, tapi intinya membicarakan topik yang sama. Hadis yang pertama saya temukan di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi, di mana di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa salah satu pertanda akhir zaman atau kiamat telah dekat adalah munculnya para pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah-tengah umat manusia. Dalam petikan kitabnya seperti ini, Zuhur rijal zulmatun yadribuna an-nasa bisyab. Munculnya laki-laki yang zalim, para pemimpin yang zalim yang memukul manusia dengan cambuk. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, fa'an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakunu akhiruz zaman, akan ada di akhir zaman rijalun, para pemimpin. Disebut rijal, laki-laki, mengambil sifatnya yaitu pemimpin, sebagaimana ayat Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu qawwamah, pemimpin atas manusia. Maka ketika disebut rijal artinya pemimpin. Maka disebutnya dalam bentuk jamak. Yakunu akhir zaman, muncul di akhir zaman rijalun, para pemimpin, laki-laki yang memimpin manusia. Ma'hum, bersama mereka siyab, cambuk, ka'adna bil baqari, seperti ekor sapi. Ya, seperti ekor sapi. Yaghduna fi sukhtillah wa yarji'una fi ghadabih. Di pagi hari dia berangkat ke tempat dia bekerja dengan kemurkaan Allah. Ya. Dengan kemurkaan Allah, dan dia pun kembali ke rumahnya di sore harinya dengan kebencian dan kemurkaan Allah pula. Artinya keberadaan mereka tidak Allah ridhoi, bahkan Allah benci dan Allah murkai. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan dengan kalimat siat. Siat di sini adalah cambuk yang biasa digunakan oleh seseorang untuk mencambuk kudanya atau untanya. Namun cambuk ini dia gunakan untuk memukul manusia. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul mengatakan, "Qala sinfani min ummati lam arahuma." Ya. Ada dua kelompok yang kata Rasulullah, dua golongan yang aku belum pernah melihat dari mereka, umat dari umatku. Yang pertama kaum Mausiyat, dia adalah mereka adalah kaum yang bernama ada cambuk kas Nabil Bakari seperti ekor sapi, ya tribu Nabi Hanas yang dengan cambuk tadi dia memukul manusia. Nah, ada beberapa ulama yang menakwilkan hadis ini, yaitu mereka yang punya kekuasaan lalu kekuasaannya digunakan untuk menzalimi manusia. Nah, munculnya pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk menzalimi manusia, memperkaya dirinya dan untuk mengangkat orang-orang yang seburuk dengan dia sebagai kelompoknya, sebagai penguasa di tengah-tengah umat, itu merupakan sebuah tanda kalau kiamat telah dekat. Ini memang sudah Rasulullah isyaratkan akan terjadi di tengah-tengah kita. Ya, terlebih kita yang berada di akhir zaman ini. Ya. Baik. Kemudian ada hadis yang lainnya juga yang sejalan dengan makna hadis tadi. Ya. Namun ini lebih lengkap lagi Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini saya ambil dari kitab ensiklopedia Fitnah Akhir Zaman yang ternyata ada di dalam kitab yang biasa kita kaji, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, yaitu dominasi para penjahat, tersingkirnya orang-orang pilihan. Ini terkait dengan suksesi kepemimpinan yang ada di tengah-tengah umat manusia akhir zaman. Ya, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, meridai Umar Abdullah dan Umar bin Khattab. Dia berkata, anna Rasulullah SAW yakul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala inna min asrati sya'ah, ala inna min asrati sya'ah. Ingatlah sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda kiamat itu adalah, an turfa'al asrar, akanlah orang-orang yang buruk diangkat menjadi pemimpin, dimuliakan di tengah-tengah manusia, wa tudu'al akhyar, dan akan dihinakannya orang-orang mulia, orang-orang yang pilihan. Itu tanda pertama. Jadi ciri kiamat telah dekat pada kita, tanda-tanda kiamat telah dekat adalah diangkat orang-orang yang buruk, apakah sebagai pejabat, pemimpin ataupun sebagai penguasa. Ya, wa tudu'al aqyar, dan dihinakannya orang-orang terbaik dengan umat manusia, disingkirkannya mereka dari kekuasaan, dari lingkar kekuasaan, dihinakannya mereka dengan berbagai macam fitnah lewat media dan sebagainya. Nah, jika itu terjadi, maka yakini kita berada di pintu gerbang hari kiamat. Kita telah dekat dengan kejadian kiamat. Yang kedua, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah bahwa sebagian dari tanda telah dekatnya hari kiamat adalah ayyazhara, akanlah tampak di tengah-tengah manusia. Wa fi riwayat yaqbahul yaqbahal qawlu. Dalam satu riwayat yaitu munculnya menguatnya al-qaul, perkataan-perkataan yang penuh dengan tipu daya. Perkataan yang indah di dalam pandangan syahwat manusia. Wa yukhzanal amal, dan disia-siakan amal baik. Kataan-kataan yang tidak baik, perkataan yang buruk, yang hoax penuh dengan tipu daya itu yang diangkat dan disebarkan di seluruh manusia. Sementara amal-amal ibadah yang akan mengantarkan mereka ke surga itu banyak ditinggalkan dan disia-siakan. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, ala inna min asyratis sa'ah, dan ingatlah sebagian dari tanda telah dekatnya kiamat adalah antusla almasnah fala yujadu man yughayyiruha. Tanda dari dekatnya kejadian hari kiamat adalah akan dibacanya kitab-kitab almasnah dan tidak didapatkannya orang-orang yang mau merubahnya. Gila lahu, maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wa mal masnah ya Rasulullah, apakah masnah itu ya Rasulullah? Kala Rasulullah menjawab, mastu ketiba min kitabin ghairil Quran. Masnah itu adalah sesuatu yang dicatat atau kitab-kitab, buku-buku yang dicetak oleh manusia yang dibuat selain daripada Al-Quran. Artinya akan ada buku-buku, kitab-kitab selain Al-Quran yang banyak dikaji dan dibaca, dikaji, difahami oleh manusia, tapi sementara Quran ditinggalkan. Jadi manusia gemar membaca buku-buku selain Quran, sementara Quran yang sudah jelas pedoman hidupnya yang berpahala, ketika membacanya setiap hurufnya itu disia-siakan, ditinggalkan, tidak dibaca. Ya. Dalam satu riwayat, wa fi riwayatin ma kutiba sawa kitab Allah. Sesuatu yang dicatat, ditulis, dibuat sebagaimana hampir sama dengan kitab Allah. Dan itu yang paling banyak dibaca oleh manusia. Bapak Ibu yang mati Allah, terkait dengan tanda yang hadis yang kedua ini, ada tiga hal yang diangkat oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama, dari tanda dekatnya kiamat adalah orang-orang yang asrar. Asrar ini lebih buruk ya, bentuknya kalimat afalu tafdil menggunakan wajan af'adu. Artinya dia memiliki bentuk yang paling ya. Jika dikatakan asrar berarti paling buruk. Artinya orang-orang yang paling buruk di tengah-tengah umat, kata Rasulullah, mereka akan diangkat dan dimuliakan lewat berbagai macam cara, sehingga mereka berkuasa di tengah-tengah umat, memimpin di tengah-tengah umat, dan mendominasi demobilitas kehidupan umat di akhir zaman ini. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu, kalau kita lihat hari ini, apa yang disebutkan Rasulullah terasa bagi kita. Mana orang-orang yang buruk diangkat, dan orang-orang yang jujur, yang benar dihinakan. Dan itu kita rasakan pada kesempatan kali ini dalam negara kita. Betul Bapak Ibu? Terasa? Ini artinya kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat, Insya Allah. Dan memang itu yang semestinya terjadi di zaman mendekati hari kiamat. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, tidak akan ada manusia yang menyaksikan kiamat melainkan zaman-zaman orang-orang yang terburuk. Inna min syururin nasi fil alam alladina ja'atuhum satu baktatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang kiamat datang menyantroni mereka. Jadi mereka yang hidup ketika kiamat terjadi, itulah seburuk-buruk manusia. Kalau kiamat telah dekat, berarti harus bermunculan mereka menjelang kiamat ini. Dan kita merasakan apa yang disebabkan Rasulullah bermunculan di zaman kita. Oh, berarti kita memang dekat dengan hari kiamat. Maka hal ini semestinya menjadi sebuah cambuk dan peringatan bagi kita. Paling tidak pertama, kita meluruskan orientasi hidup kita agar betul-betul kita fokus mempersiapkan diri untuk menyambut kejadian hari kiamat ini. Mempersiapkan iman Islam yang sebaik-baiknya. Karena tidak untuk pemungkinan akan datang fitnah-fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah yang kita alami hari ini. Sampai pada akhirnya muncul fitnah yang terburuk, yaitu Dajjal. Dan yakinilah Bapak Ibu sekalian, bahwa bagian dari fitnah Dajjal itu adalah munculnya sistem kepemimpinan terburuk di tengah-tengah umat manusia. Syirarun nasi ya'khudun al-umar atau ya'khudun al-umarah hiwal al-umah. Munculnya para pemimpin-pemimpin yang buruk yang mengambil kekuasaan dengan cara paksa, dengan cara yang jahat di tengah-tengah umat manusia. Itu pernyataan Rasulullah beberapa abad yang lalu. Hari ini kita merasakan terjadi di tengah-tengah kita. Baik, itu tanda yang pertama. Nah, ada yang mengatakan Bapak Ibu sekalian terkait dengan fenomena kita, itu tidak masalah. Dan apa yang terjadi di negara kita ini adalah merupakan takdir Allah. Bapak Ibu, orang yang mengatakan demikian, menurut saya, dia tidak memahami apa bedanya takdir dengan qada. Bedakan antara takdir dengan qada, Bapak Ibu. Takdir adalah sesuatu yang Allah catat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Di dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, Inna Allah qadara al-maqadira qabla ayahluka samawati wal-ardi bi khamsina al-fasana. Sesungguhnya Allah menciptakan takdir untuk semua makhluk itu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi sebelum ada langit dan bumi, takdir kita sudah tercatat 50 tahun sebelumnya. Dan itu tidak berubah di lauhul mahfuz, saudara. Jadi apapun yang dilakukan manusia tidak akan merubah itu. Itu takdir. Yang kedua, qada. Lalu apa qada? Qada adalah ketetapan dari Allah. Kitabun minallah. Ya, satu ketetapan dari Allah, alladhi tuktaba ba'dal qadri. Sesuatu yang Allah tetapkan setelah qadar terjadi, setelah takdir terjadi. Atau ketetapan Allah yang muncul ketika manusia menjalani takdir. Dan ini terkait dengan hak khiyarnya makhluk, hak khiyarnya manusia. Allah berikan kebebasan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk mukhayyar, bebas memilih apapun yang dilakukannya, termasuk bebas memilih siapa pemimpinnya. Itu kan perbuatan manusia. Namun ketika pilihan manusia ini terkait dengan perbuatannya melampaui batas, Allah tidak diam saja. Allah bertindak kepada manusia ketika manusia melampaui batas. Itulah posisi Allah sebagai Rabb. Yaf'alu ma yurid wa yuhadu man hada. Dan Allah menindak siapapun yang melampaui batasannya. Ketika ada manusia melampaui batas, Allah tindak. Nah, tindakan Allah, keputusan Allah ketika makhluk menjalani takdir, memilih perbuatannya, melanggar batasan Allah, itu yang disebut dengan qada. Sehingga dari kini saya sudah memahami bahwa tidak ada takdir Allah yang kejam. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ketika Fir'aun diangkat menjadi pemimpin di Mesir, padahal dia adalah orang yang zalim, apakah itu takdir Allah? Bukan. Itu qada dari Allah. Ketika kaum tadi tidak beriman kepada Allah, ketika kaum tadi tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka Allah uji mereka dengan hadirnya pemimpin yang buruk. Itu hadis Rasulullah. Jika ada satu kaum yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah uji mereka dengan keburukan pemimpin mereka. Maka pemimpin tadi mencelakakan dirinya dan mencelakakan mereka yang memilihnya. Itu perbuatan manusia, itu pilihan manusia, dan itu bukan takdir Allah. Yang Allah takdirkan ada pemimpin yang baik, ada pemimpin yang buruk. Pemimpin yang baik akan menyelamatkan umat, pemimpin yang buruk akan mencelakakan umat. Nah, itu takdir Allah. Mana takdir yang terjadi, itu kita yang memilih. Dan ketika pilihan kita ini salah dan mengancam makhluk yang lain, maka Allah memutuskan sesuatu. Nah, itulah qada. Maka tenggelamnya Fir'aun karena kejahatannya, Allah tenggelamkan di Laut Merah, itu bukan takdir. Sebagaimana dia berkuasa di Mesir, bukan takdir, tapi qada dari Allah. Keputusan di Allah ketika manusia salah memilih di dalam hidupnya. Maka saya kaget ketika ada ulama mengatakan, siapapun yang berkuasa di tengah-tengah kita, wajib kita taati dan tidak boleh kita runtuhkan, tidak boleh kita lengserkan, kalau sekalipun dia sejolim apapun dia, karena dia berkuasa atas takdir Allah. Bisa demikian. Jangan menyimpulkan satu masalah hanya dari satu hadis. Itu akan menyimpul, akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang parsial, dan khawatir kalau tidak sesat menyesatkan. Di dalam istinbatul hukmi, di dalam Islam, langkah dalam memilih sebuah keputusan, mengambil satu keputusan di dalam Islam, apalagi dalam hal yang prinsip Bapak Ibu, itu mesti melalui thoriqoh-thoriqoh yang sudah disepakati oleh para ulama salafus saleh. Apa langkah-langkahnya? Satu, thoriqatul jam'i, yaitu dikumpulkan semua dalil yang terkait dengan masalah itu. Contoh masalah kepemimpinan, kumpulkan semua dalil-dalil yang terkait dengan satu kepemimpinan. Kemudian ambil beberapa pendapat semua ulama, jangan ulama dari satu kelompok. Maka tentu saja ulama itu akan menguatkan orientasi dan apa yang menjadi warna kelompok itu sendiri. Tapi coba ambil dari pendapat ulama-ulama yang lain, dari kelompok-kelompok lain. Selama mereka menggunakan dalil yang kuat, ya kita gunakan, ambil dalil-dalil mereka. Setelah terkumpul semua dalilnya, urutkan Bapak Ibu, diurutkan yang paling dekat kepada masalah, kemudian yang paling jauh. Setelah itu ambil benang merahnya, thoriqatut tarjih, thoriqatul jam'i. Ya, dikumpulkan semua dalil tadi, urutkan menurut kedekatan masalahnya, kemudian diambil, difahami satu persatu, baru diambil garis merahnya, thoriqatut tarjih. Maka dengan demikian kita tidak akan tersesat dalam memberikan sebuah keputusan. Kita tidak akan parsial dalam membuat sebuah keputusan. Bapak Ibu yang mati Allahnya, tidak bolehnya kita berontak kepada pemimpin yang sah itu jika diangkat berdasarkan Quran dan Sunnah. Wajibnya kita diam seburuk apapun pemimpin kita, walaupun sejolim apapun, itu jika dia pemimpin yang Muslim diangkat berdasarkan thoriqah Quran dan Sunnah. Tapi kalau bertentangan dengan Quran Sunnah, dia diangkat tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Sekalipun dia soleh, dia tidak memiliki nilai mulia ketimbang dengan mereka yang diangkat berdasarkan Quran dan Sunnah, walaupun dia zalim. Karena mekanisme yang benar, Bapak. Nah, ada satu pertanyaan yang sempat saya katakan, saya tanyakan kepada kelompok yang satu ini. Siapa sebetulnya pemimpin yang wajib ditaati oleh umat Islam di negara ini? Yang kalau di negara, yang kalau kaum muslimin di negara ini tidak mentaatinya, dia berdosa dan maksiat kepada Allah dan Rasul. Maka kelompok ini mengatakan, ya pemimpin negara ini, ya, bentuk tanda petik presiden negara ini. Apa gitu ya? Apakah dia akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah? Ya. Loh, kok bisa begitu? Apa dalilnya? Ketika saya tanyakan dalilnya, ternyata pendapat ulama kelompoknya, bukan Quran dan hadis yang dibacakan. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Pertama di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumannadukul unasin bi imamihim. Ingatlah pada hari di mana kami panggil semua manusia dengan imam-imam mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka. Ini dia umur hisab. Di hari di mana amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, disidang satu persatu. Sebelum itu dibuka oleh Allah dan buku catatan amal diberikan kepada kita, akan dihadirkan dulu pemimpin kita. Kalimatnya imam, pemimpin. Nah, maka setelah pemimpin ini hadir, maka buku catatan amal kita baru dibuka, dan saat itulah amal perbuatan kita dihisab satu persatu. Pertanyaannya, siapa pemimpin yang dimaksud? Apakah presiden? Bukan. Apakah menteri agama? Bukan. Apakah tua MUI? Bukan, Bapak Ibu. Lalu siapa? Baik, untuk menjawab hal ini kita lihat satu kasus, Bapak Ibu, atau dua kasus. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan karunia Allah berupa Fathul Mekah, direbut kembalinya Mekah oleh kaum muslimin, dibebaskannya Mekah dari kezaliman dan kemusyrikan, tahun 8 Hijriah, semua sahabat yang berjumlah besar masuk dari seluruh penjuru kota Mekah. Maka di saat itu kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, qadarullah, sedang duduk di sampingnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW ini, Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu Muawiyah berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, "Ya Abbas, inna mulka ibna akhika qad kabara." Hei Abbas, sesungguhnya kerajaan keponakanmu sekarang telah besar. Jadi di mata Muawiyah, Rasulullah dengan gerakan dakwahnya itu sebut kerajaan, dan Rasulullah raja. Itu dalam persepsi Muawiyah. Sekali lagi Bapak Ibu, Muawiyah bin Abi Sufyan memandang kalau Rasulullah itu raja, dan umat Islam dengan semua sistem hidupnya adalah kerajaan Rasulullah. Maka apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? La, innahu lausa bimulkin, innahu nubu'a, lakinnahu nubu'atul lati angzalah ila lati rumbah. Itu bukan kerajaan, itu nubu'ah yang Allah berikan pada umat ini. Nah, ini persepsinya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu satu. Jadi beda antara Rasulullah sebagai nubuah dengan konteks raja dan kerajaan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Lastu bi mulkin, aku bukan raja. Walakinnani nabiyyu Allah wa rasuluh." Aku ini nabi dan rasul Allah, aku bukan raja. Nah, ini definisi pemimpin di dalam Islam. Dia bukan penguasa. Yang menjadi penguasa itu Allah yang menguasai segala sesuatu. Rasulullah bukan penguasa umat, tapi pengembala umat. Itulah fungsi nabi dan rasul, sebagaimana fungsi kepemimpinan di dalam Islam. Pengembala umat, bukan penguasa. Sementara selama ini banyak umat Islam memahami dari Al-Quran dan hadis tentang pemimpin, aplikasinya adalah penguasa dalam konteks negara. Salah, Bapak Ibu, tidak landing antara dalil dengan fakta. Sehingga ketika ada aksi-aksi semacam apa yang kita lihat selama ini, itu dianggap berontak kepada pemimpin yang sah. Padahal itu bukan pemimpin yang sah berdasarkan Quran dan Sunnah. Pemimpin yang benar, yang sesungguhnya dalam Islam, adalah mereka yang akan menjadi saksi ketika amal ibadah kita dibuka. Dan ini yang menjadi pelanjut kepemimpinan Rasulullah SAW. Kasus kedua, Bapak Ibu. Dalam satu ayat, dalam satu kitab, saya temukan ternyata, bukan satu ayat, satu kitab, saya temukan bahwa ternyata ada satu nas yang menceritakan kalau Raja Najasyi pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Raja Najasyi ini bertemu dengan Rasulullah, lalu kepada Rasulullah beliau berkata, "Ya Rasulullah, qad alimta li annani malikun fi biladi." Ya Rasulullah, Anda sudah mengetahui saya kalau saya ini raja di Najasyi. Semua rakyatku patuh, tunduk patuh kepadaku. Maka apapun yang aku katakan, aku perintahkan, mereka mentaatinya. Tapi sekarang saya sudah masuk Islam, ya Rasulullah. Saya sudah masuk Islam dan saya menjadi umat Anda, dan saya wajib tunduk taat kepada Anda, itiba kepada Anda. Maka sebenarnya adalah sekarang yang menjadi raja kami. Ini mahkota saya serahkan pada Anda, dan ini kursinya. Silakan, andalah menjadi raja kami. Kami akan patuh kepada Anda. Raja Najasyi menyerahkan kekuasaannya, jabatannya maksud saya, kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah menerima? Rasulullah tidak menerimanya. La, hadza min haqqika. Tidak, ini hak Anda. Anta malikuhum, Anda adalah raja mereka. Walastu bimulkin, aku bukan raja. Walakinnani nabiyullah wa rasul, aku nabi dan rasulullah. Rasulullah memimpin kita dan beliau akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita nanti, amal ibadah kita di hadapan Allah. Konteksnya di sini berbeda antara pemimpin dalam persepsi politik dengan pemimpin dalam persepsi ideologi. Apakah ini berarti kita mendikotomikan? Oh tidak, tidak mendikotomikan. Justru ini menunjukkan bahwa kekhilafahan Islam ini tidak menjadi ancaman bagi nasionalisme. Kalau nasionalisme ini haram di dalam Islam, kenapa Rasul tidak memusnahkan sistem kerajaan yang saat itu Raja Najasyi menjadi rajanya? Bahkan Rasul mengatakan, Anda raja mereka. Lakinna amiruhum bil Islam, ammuhum bil Islam, amihim bil Islam. Pimpinlah mereka dengan Islam, pimpinlah mereka dengan cara Islam. Artinya silakan nasionalisme ada, negara ada, kerajaan ada, tapi hidupkan Islam di dalamnya. Apakah ini yang namanya khilafah ancaman bagi nasionalisme? Tidak. Maka saya menolak betul, dan itu fitnah jika khilafah ancaman bagi Pancasila. Sepakat Bapak Ibu? Wah, ini berdalam mesin ya, Bapak Ibu lagi sahur ya. Apalagi di injury time waktu tidur siang. Baik, tidak masalah Bapak Ibu sekalian yang mati Allah. Nah, inilah makanya muncul fatwa yang aneh tadi. Haram hukumnya kita berdemo kepada pemerintah. Mereka berkuasa atas takdir Allah. Loh, siapa Allah menakdirkan itu? Itu pilihan kita. Sebetulnya kita memilih bisa yang lebih baik daripada itu kan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah kita lakukan. Tapi faktanya siapa yang berkuasa? Nah, ini perjuangan bagi kita. Bahwa tidak semua pilihan kita bisa kita wujudkan. Akan ada resistensi, akan ada halangan dan hambatan. Nah, manakala itu terjadi, Bapak Ibu, haram bagi kita membiarkan sebuah kemungkaran ada di depan kita, tapi kita tidak mencegahnya. Setidaknya ada dua hadis untuk melakukan pendekatan tentang hal itu. Tentang haramnya kita membiarkan ada kemungkaran di depan kita dan kita mampu merubahnya tapi kita diam saja. Yang pertama Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjelaskan ketika bercerita tentang azab yang Allah timpakan kepada Bani Israel terkait dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa. Surat An-Nisa pas surat Maidah, saya lupa lagi. Innal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'du wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yatanahawna 'anil munkari fa'du. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil melalui lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Mereka tidak menyeru untuk berbuat ma'ruf dan mereka tidak mencegah dari perbuatan mungkar. Wa antum ya ummati, dan kalian umatku, illa ta'muruna bil ma'ruf, apabila kalian menyeru kepada berbuat ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, dan kalian tidak mencegah manusia dari kemungkaran, la yu'adzibukumullah 'adaban aghla fawqa 'adaba ma yu'adzabu bihi bani Israil. Demi Allah, jika kalian tidak beramar ma'ruf hai umatku dan tidak mencegah dari keburukan mungkar, tidak menyeru manusia pada kebaikan, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang lebih dahsyat dari azab yang Allah turunkan kepada Bani Israel. Ini hadis yang pertama. Oh, tidak bolehnya kita berdiam diri ketika ada kemungkaran di depan kita, apapun aspeknya dan dalam hal apapun kemungkaran itu terjadi, apalagi dalam hal kepemimpinan umat. Yang kedua Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari Abu Umamah kalau tidak salah. Rasulullah bersabda, Inna Allah la yu'adzabul 'amma bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa satu bangsa, satu kaum, satu negeri bi'amalil khassah, karena kemungkaran segelintir orang saja. Kalau yang mungkarnya hanya segelintir orang, enggak mungkin Allah menyiksa satu kaum tadi, satu bangsa tadi. Hatta yarawul munkara baina zahranaim, sampai ada kemungkaran di depan mereka, ada kemungkaran di depan mereka, wahum qadiruna ayunkiru, mereka sebetulnya mampu mencegah kemungkaran itu, apalagi dengan satu langkah mudah, tinggal ditusuk aja pilihan mereka ya, misalnya dengan cara begitu, fala yunkiru, tapi mereka tidak mengingkarinya, dibiarkan kemungkaran itu terjadi, biarkan itu terjadi atas izin Allah, enggak boleh kamu memberontaknya. Dia mengatakan begitu. Dan mereka mampu melakukannya, mencegah kemungkaran itu terjadi. Maka apa yang terjadi kata Rasulullah? Faidha falu dharika, jika mereka membiarkan kemungkaran itu terjadi, adzaballahu al-khassata wal amma, maka Allah akan menyiksa mereka, kaum yang berbuat mungkar, dan Allah akan menenggelamkan kaum tadi di dalam azabnya. Bapak Ibu, seolah-olah hari ini dihadapkan kita pada dua pilihan. Maju, beramal ma'ruf dan bernahi munkar, hingga titik akhir, atau diam diri lalu diazab Allah. tentu kita akan memilih maju apapun resikonya. Betul Bapak Ibu? Apapun resikonya. Dan kita bisa jadi ketika kita memperjuangkannya, kita kehilangan dunia. Apakah kita lupa dengan firman Allah? Di dalam Quran Surat Fusilat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Istiqomah ketika berbagai macam tantangan, ujian datang menguji akidah la ilaha illallahnya. Di istiqomah seberat apapun kendala yang dan fitnah yang ada. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan Allah turunkan melindungi mereka dengan syarat layak keistiqomahan kita dengan istiqomah yang benar. Mempertahankan la ilaha illallah, tauhid kita tadi. Dan malaikat yang Allah turunkan melindungi mereka dan berkata, Allah takhafu, jangan kamu takut siapapun selain daripada Allah. Takut itu hanya kepada Allah. Dan haram takut kepada manusia. Betul Bapak Ibu? Syirik kalau kita mentakuti makhluk. Sementara Allah ditinggalkan dalam hal yang sama, di saat yang sama. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Bisa jadi ketika kalian istiqomah mempertahankan tauhid kalian kehilangan pekerjaan, kalian kehilangan dunia, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan pangkat dan jabatan. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan pada kalian. Bukankah surga lebih daripada apa yang hilang dari kita Bapak Ibu? Ya. Apakah kehilangan harta yang hilang dari kita gara-gara mempertahankan tauhid tadi lebih baik daripada surga yang Allah janjikan? Dan bukankah mereka yang gugur ketika kita berjuang mempertahankan keistiqomahan tadi akan bertemu lagi dengan kita di surga nanti? Ya, akan bersama-sama lagi dengan kita di surga. Nah, ini tidak boleh hilang Bapak Ibu. Akidah ini tidak boleh hilang. Maka sekali lagi, haram hukumnya kita berdiam diri ketika kebenaran diinjak-injak, apalagi oleh mereka yang memegang papuk kekuasaan. Jika kita berdiam diri ketika Allah dinistakan, syariatnya dihina, agamanya dinistakan, ulamanya dizolimi, diam saja, apa kata para ulama kita? Para ulama salafus soleh mengatakan hal yang sama dalam hal ini. Salah satunya Abu Ali At-Taqaqah mengatakan, man sakata anil haqqi fahuwa syaitanul ahras. Ahras, siapa yang diam saja dari kebenaran ketika dihina, kebenaran diinjak-injak oleh kezaliman, maka apa yang terjadi? Dialah setan yang bisu. Dialah setan bisu. Tentu kita tidak mau disebut setan bisu. Maka dari itu bergeraklah para muslimin ketika ada kebenaran diinjak-injak dan dihina. Dan tentu kita akan mendapatkan akibat dari apapun yang kita lakukan. Berjuang dengan keistimewaan kita sampai apapun yang harus kita korbankan, sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, balasannya sudah jelas. Diam ketika kebenaran dihina, balasannya pun sudah jelas. Kita punya hak pilih, dan itu Allah berikan pada kita. Dan itulah maksud dari firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan berdasarkan apa yang dilakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan ganjaran dari kebaikan yang dilakukannya di dunia dan di akhirat. Wa 'alaiha ma kasabat, dan dia akan mendapatkan akibat dari keburukan yang dilakukannya. Bapak Ibu yang mati Allah, barangkali itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berdiam diri ketika kebenaran diinjak-injak, ketika hak didistakan, ketika agama kita disolimi. Maka kita harus berjuang, karena bagaimanapun pilihan kita di hari ini tidak ada yang baik. Artinya beresiko, maksudnya ada yang baik tapi beresiko. Maju ke depan, resikonya kita akan kehilangan, kita akan gugur. Tapi kalau diam, maka Allah akan mengazab kita. Tentu kita tidak memilih untuk diazab. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan yang baik bagi bangsa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dengan keistiqomahan kita, sehingga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ibu, kita ucapkan bersungkawa pada ulama kita. Dia sudah meninggal dunia, Ustaz K. Haji Arifin Ilham, ya. Betul Bapak Ibu? Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, Allah mengampuni dosa-dosa beliau, dan Allah mempertemukan beliau dengan orang-orang yang soleh, bahkan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan beliau sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan ridhonya di surganya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau dan Rasulullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum majma'in wa bi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.